Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. InsyaAllah kita melanjutkan pelajaran atau pembacaan kitab Al-Mulakhas Fikhi. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang waktu salat maghrib dan salat isya. Tetapi kemarin ada yang mengingatkan bahwasanya waktu salat asar belum dijelaskan. Sehingga kesempatan kali ini kita akan menjelaskan waktu salat asar. Qala al-mu'allifu hafizahullah ta'ala salatul asar, yaitu waktu salat asar. Wa yabda'u waqtuha, dan bermula waktunya, min nihayati waktu zuhur, dari berakhirnya waktu zuhur. Ay min masiri dhilli kulli syai'in mislih, yaitu dari bayangan sesuatu, ya, itu seperti benda tersebut, ya. Ketika bendanya 1 meter, maka bayangannya pun 1 meter. Ditambah fayizil, ya, ditambah bayangan ketika tergelincir matahari. Kalau bayangan ketika tergelincir matahari misalkan 5 senti, berarti waktu asar itu, atau dan benda yang diberdirikan itu 1 meter, berarti awal waktu asar itu ketika bayangan 1 meter 5 senti. Nah, wa yamtaddu ila isfirari syamsi ala sahihi min qawli al-ulama, dan berlangsung waktunya sampai matahari menguning. Artinya sudah tidak silau, ya, menguning. Ala sahih, menurut pendapat yang sahih dari 2 pendapat ulama. Nanti kita akan jelaskan tentang hal ini. Wa yusannu ta'jiluha, dan disunnahkan untuk menyegerakan salat asar fi awwali waqtiha, fi awwal waqti, pada awal waktu. Wa hiya salatul wusta, yaitu salat wusta. Salat asar ini adalah salat wusta. Allati nassallahu 'alaiha li fadliha, yang Allah Subhanahu wa taala menyebut salat wusta tersebut karena keutamaan salat tersebut. Qala Allah taala hafidhu 'ala shalawati was salatil wusta, jagalah oleh kalian salat yang 5 waktu dan salat wusta. Faqad sabata fil ahadits annaha salatul 'ashr, dan telah sahih di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya yang dimaksud dengan salat wusta itu adalah salat asar. Kembali kepada penjelasan tentang akhir dari salat asar. Akhir waktu salat asar ini ada 2. Yang pertama waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar ini adalah waktu yang seseorang memiliki kelonggaran, ya. Seseorang memiliki kelonggaran, yang memiliki kelonggaran, maka dia harus melaksanakan sholat asar di waktu itu. Sampai kapan? Yaitu, wa huwa min awwali waqtil asr ila isfirari syams. Yaitu, dari waktu awal, waktu asar, sampai matahari menguning. Ya, sampai matahari menguning. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu al-'asr malam tasfar asy-syamsu. Ya. Waktu asar itu berakhir sebelum waktu sedikit sebelum matahari menguning. Adapun dengan ditentukan dengan waktu, ini tergantung tempatnya, ya, tergantung tempatnya atau tergantung musim. Nah, di sini ulama, para ulama menyebutkan ini adalah waktu ikhtiar, yaitu orang yang memiliki kelonggaran, maka dia harus melakukan sholat asar di waktu ini. Di awal waktu asar yang tadi disebutkan, ketika akhir sholat zuhur, sampai tadi, isfirar, mulai, ya, mulai menguningnya matahari. Di situ sudah berakhir waktu sholat asar bagi yang mereka memiliki kelonggaran waktu. Artinya, ketika melewati waktu itu, dia berdosa. Ya, berdosa karena telah melalaikan. Dan ini apa yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullah ta'ala, yang beliau rajihkan. Bahwasanya salat asar itu, waktu berakhirnya adalah ketika isfirar syams. Ketika matahari menguning. Bukan ketika matahari terbenam. Bukan. Ya. Tetapi ketika matahari menguning, sebelum terbenam. Sehingga tadi dikatakan, apabila dia sudah melewati waktu menguning, melakukan sholat di waktu, setelah matahari menguning, berarti dia berdosa. Nah, tetapi di sini ada rincian. Ya. Rincian, di sana ada waktu ikhtiar. Artinya, waktu seseorang yang longgar. Ya, waktu seorang yang longgar, maka waktunya ada tadi. Ketika matahari mulai menguning, sudah habis. Berarti ketika dia melewati waktu itu, dia berdosa. Selama keadaan dia adalah memiliki keadaan longgar. Kemudian yang kedua, waktu ittirar. Waktu yang dalam keadaan darurat atau mendesak. Yaitu huwa min istirari syamsi ila ghurubi syamsi, yaitu dari menguningnya matahari sampai terbenamnya matahari. Dari menguning matahari sampai terbenam matahari. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adraka rak'atan minal 'asr qabla an taghruba syams faqad adraka al-'asr. Barang siapa yang mendapati satu rakaat dari salat asar sebelum terbenam matahari, maka dia telah mendapatkan sholat asar. Nah, para ulama menggabungkan di dalam dua hadis ini, secara nampak terjadi pertentangan. Hadis yang pertama menjelaskan bahwasanya akhir waktu asar itu ketika isfirar, ya, ketika mulai menguningnya matahari. Tetapi di hadis yang kedua, akhir waktu sholat asar itu adalah terbenamnya matahari. Ini sekilas bertentangan. Tetapi para ulama menjamak, menggabungkan antara dua hadis ini, karena dalam kaidah usul fiqh, ya, menjamak dua hadis itu aula, lebih utama daripada menggunakan satu hadis dan kemudian membatalkan hadis yang lain. Bagaimana jamaknya ini? Jamaknya di sana ada waktu ikhtiar, yaitu sampai menguningnya matahari, dan di sana ada waktu ittirar, waktu yang mendesak, terpaksa, yaitu terbenamnya matahari. Bagaimana maksudnya? Maksudnya, kalau tadi yang ikhtiar sudah kita jelaskan, yang sekarang bagaimana waktu ittirar? Maksudnya ketika seseorang terdesak, karena satu hajat, ya, karena satu hajat. Misalkan seorang dokter yang dia melakukan operasi, ya, melakukan operasi. Dia tidak mungkin meninggalkan pasiennya, ya, meninggalkan pasiennya sampai waktunya, waktu asar ini melewati waktu isfirar, ya, melewati waktu isfirar. Sudah menguning. Matahari dia sudah menguning. Tetapi dia belum selesai. Maka ini namanya waktu apa maka ini namanya dia dalam keadaan mendesak, ya, darurat. Maka dia boleh melakukan salat asar selama belum terbenam matahari. Paham ya? Selama belum terbenam matahari. Dibolehkan untuknya, ya, dibolehkan untuknya. Kenapa? Karena dia dalam keadaan terpaksa atau mendesak. Tidak mungkin dia meninggalkan kerjaannya yang tadi ini berkaitan dengan nyawa orang. Ketika mengoperasi misalkan, tidak mungkin dia tinggalkan. Nah, maka bagi dia boleh, ya, karena dia dalam keadaan mendesak, boleh melakukan sholat asar setelah isfirar, sampai terbenamnya matahari, ya, sampai terbenamnya matahari. Tetapi waktu isfirar ini tidak diperbolehkan kepada orang yang memiliki kelonggaran. Dia tidak ada pekerjaan yang mendesak atau keperluan yang mendesak. Tidak ada. Tetapi dia melakukan sholat asarnya setelah isfirar. Atau beberapa waktu detik sebelum terbenam matahari. Maka dosa hukumnya. Bagi dia berdosa karena telah melalaikan sholat. Jadi itu keterangannya atau penjelasannya. Sehingga Allah Ta'ala alam yang rajih adalah menggabungkan antara dua dalil. Ya, menggabungkan antara dua dalil bahwasanya waktu asar ini ada waktu ikhtiar, ada waktu ittirar. Naktabi ilahuna subhanakallahumma bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.